sayang yang berwajah lembut, kuning langsat warna kulitnya, maklum ayah Arab ibunda Cina. Tin cesukar dipinti mahmu, ikal maya engkoknya rambut. Para jejak tak takkan lupa, keling nakal karti memang menggoda. Jangankan lelaki muda terpesona, yang tua jompo pun gilang. Sejuta cinta antri di meja beranda, Sukarti hanya tertawa. Bibirmu, hidungmu indah menyatu, tawamu, suaramu terdengar merdu. Tinje Sukarti hobi memang dia bernyanyi, kasih darong dan roll dangdut keroncong ia kuasai.